الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، tiada pernah terhenti lisan kita melantunkan puja dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sudut ruang dan batas waktu tentunya, sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring betikan sanubari yang selalu mengimani bahwa kenikmatan dan anugerah yang kita terima datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula kedua tangan kita senantiasa kita gunakan untuk berbuat kebaikan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah semestinya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. Terungkap dariku sebagai wujud syukur kepadamu dengan tiga perkara: kedua tanganku yang selalu berbuat kebaikan, lisanku yang selalu menyanjungmu ya Allah, demikian pula hati yang selalu mengimani anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita manusia adalah makhluk yang sangat lemah, yang selalu bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di setiap waktu kita. Bahkan dalam setiap tarikan nafas kita, kita selalu butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, butuh kepada nikmat-nikmat anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini. Dalam kondisi yang seperti ini kita semakin mengimani firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Semua yang kalian terima, semua yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat apa saja? Mau yang dikatakan kecil, walau pada hakikatnya tidak ada nikmat Allah yang kecil. Demikian pula dengan bermacam ragamnya kenikmatan yang kita terima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ni'mat as-sihah, kesehatan. Ni'mat al-faraw, waktu luang. Ni'mat al-mal, harta benda. Al-ahl wal-awlad, ni'mat istri yang salihah, anak-anak yang baik. Lebih dari itu adalah ni'mat al-islam wal-istiqamah al-islam. Nikmat tertinggi dan paling mulia ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan pada seorang hamba keislaman dan keistiqamahan di atas Islam. Maka agar supaya kenikmatan-kenikmatan tersebut langgeng kita rasakan, bukan kita harus membayar kenikmatan ini, tidak. Akan tetapi yang wajib bagi kita untuk melakukannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, agar nikmat yang kita terima tadi tetap terjaga dan bahkan ditambah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kenikmatan yang lebih di samping kenikmatan yang telah kita terima tentunya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a, dalam suasana-suasana yang seperti ini, suasana awal-awal di bulan Syawal juga kita merasakan nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Dan biasanya ketika usai Ramadan dan memasuki Syawal, para asatidzah, para khutaba menyampaikan ibadah yang agung dan mulia, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, keutamaannya, waktu pelaksanaannya dibahas. Dan telah kita dengarkan bersama pada waktu-waktu yang lalu tentang pembahasan seputar permasalahan ini, atau mungkin kita membaca artikel-artikel terkait dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Namun dalam kesempatan pagi ini, karena untuk melanjutkan kitab yang biasa kita baca, persiapannya juga belum ada. Kami sampai di sini tadi malam dan Ustaz Bukhari sudah menyuruh untuk maju, maka insyaallah kita juga akan membahas tentang sebuah permasalahan yang masih berkaitan dengan bulan Syawal ini, yang mungkin banyak di antara kita selama ini terbiasa melakukannya namun kurang memahami bahwa sesungguhnya itu adalah satu ibadah yang sangat agung dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Di awal telah kita ketahui bahwa apa yang kita rasakan adalah nikmat dari Allah tabaraka wa taala, termasuk berkumpulnya kita di tempat ini. Adanya jalinan ukhuwah yang terpatri kuat di dada-dada kita. Ini adalah nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, atau dari kalangan ansar dahulu sebelum datangnya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah. Allah sebutkan di sini nikmat. "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah, sebut-sebut kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kalian. "Id kuntum a'da'a." Dulu ketika sebelum datangnya Rasul, sebelum datangnya Islam, kalian selalu bermusuhan antara Aus dan Khazraj, dua kabilah besar sama-sama tinggal di Madinah. Selalu berperang mereka. Bukan hanya 10, 20, bahkan mendekati ratusan tahun lamanya. Ketemu perang, ketemu berantem, ketemu bunuh-bunuhan. Ada permasalahan sedikit tersinggung, terjadi peperangan. Kalau di tempat kita ya mungkin perang antar suku atau antar desa, terjadi terus peperangan seperti ini dulu sebelum Islam datang. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam datang kepada mereka, Allah anugerahkan keimanan dalam dada mereka, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian menjadi dengan sebab nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada kalian, menjadi orang-orang yang bersaudara. Hilang lenyap seketika yang selama ini bermusuhan, yang selama ini mendendam, yang selama ini menuntut balas, tiba-tiba hilang. Dengan apa? Datangnya nikmat al-ukhuwah. Ukhuwatu fillah. Persaudaraan yang terjalin, yang terpatri kuat dalam hati setiap orang karena Allah Azza wa Jal. Dan al-ukhuwatu fillah merupakan awthaku ural iman, tali keimanan yang kuat. Bagaimana tidak, kita bisa melihat orang yang tidak saling mengenal tetapi karena keimanan yang ada, akidah yang satu, manhaj yang satu, kemudian bisa bersama, bisa berbagi. Kita lihat betapa sangat mulianya gambaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika baru diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang memiliki kebun kemudian ingin membagi separuhnya, silakan ambil separuh kebunku, separuh hartaku. Ada yang memiliki dua istri, kemudian diperintahkan, silakan pilih satu di antara dua istriku yang paling engkau senangi, akan aku ceraikan ketika tiba atau usai masa iddahnya, silakan engkau nikahi. Gambaran yang sangat besar seperti ini. Semua itu muncul dari keimanan. Dan betapa agungnya nikmat al-ukhuwah fillah ini. Dan itu tidak hanya terbatas pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in saja tentunya. Kita yang berusaha mengikuti jejak mereka pun demikian, sesuai dan sebatas dengan kemampuan kita masing-masing untuk menjaga nikmat al-ukhuwah fillah ini. Dan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'a, al-ukhuwah wal mahabbah fillah yang jujur dari seorang kepada sahabatnya, kepada keluarganya, jujur dia mencintai saudaranya karena Allah azza wa jal, akan membuahkan hasil Allah mencintai kita. Sulit seseorang untuk mendapatkan cinta dari Allah tabaraka wa ta'ala, namun ketika dia mencintai saudaranya, mencintai kebaikan untuk saudaranya karena Allah azza wa jal, itu akan menjadi sebab Allah tabaraka wa ta'ala mencintainya. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zara anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala lahu aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka min ni'matin tarubbuha alayhi qala la ghayra anni ahbabtuhu fihi ghayra anni ahbabtuhu fillah qala fa inni rasulullah bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu pernah ada seseorang yang dia itu meninggalkan kampungnya untuk mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, dari Karang Makmur ke Lampung, Karang Makmur ke Palembang kota, Palembang kota ke Karang Makmur, terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia melakukan perjalanan safar ini, melakukan ziarah. Yang namanya safar pasti akan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan apa lagi? Hah? Biaya. Pasti ini yang melakukan perjalanan safar, waktunya habis, tenaganya juga terkuras, biayanya banyak terkurang tabungan dia. Tapi itu semua dia lakukan demi apa? Untuk bertemu dengan saudaranya fillah. Bukan ada hubungan nasab, bukan pula periparan. Mertua, menantu ngunjungin mertua, wajar. Anak ngunjungi orang tuanya, wajib. Adik mengunjungi kakaknya, satu hal yang lumrah. Tapi ini enggak. Nasab enggak ada, periparan enggak ada, hutang piutang juga enggak ada. Tetapi dia habiskan tiga hal tadi, waktu, tenaga, dan biaya, hanya untuk bertemu dengan saudaranya fillah. Fa'arsadallahu ala madrajatihi malakan, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanan orang ini tadi. Mulai dari keluar dari rumahnya, diawasi. Allah mengutus sengaja, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus seorang malaikat khusus untuk mengawasi orang ini tadi. Dan malaikat itu berhenti di suatu tempat. Falamma ata alaih, ketika orang yang ingin mengunjungi saudaranya ini sampai di tempat malaikat itu berhenti, di stop, diajak berbicara oleh malaikat tadi. Wujudnya apa? Apa wujudnya? Apa? Wujud malaikat ini dalam wujud apa? Wujud manusia. Qala lahu aina turid, maka malaikat itu bertanya, engkau mau kemana? Tujuan safarmu ini kemana? Pernah enggak? Kita tentunya sering melakukan safar. Pernah enggak ada yang ditanyai seperti ini? Mas mau kemana? Bu mau kemana? Pak mau kemana? Pernah enggak? Pernah, sering sekali. Namun yang kita enggak tahu, yang bertanya itu malaikat atau bukan, malaikat atau manusia. Kalau kita tahu yang bertanya malaikat, subhanallah, satu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kalau yang bertanya ternyata dari postur tubuhnya ngerokok, celananya musbil, berkalung salib pula, atau beranting telinganya, laki-laki beranting-anting telinganya, pakaiannya compang-camping, ini kalau bisa kita menghindar darinya. Thayyib. Maka orang tadi bertanya, aina turid? Engkau mau ke mana? Mana tujuan safarmu? Qala, orang itu menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin bertemu dengan saudaraku di tengah kampung ini. Malaikat tadi yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi orang itu ternyata terus menunggunya di mulut kampung, di awal masuk desa. Ditanya, aku ingin menemui saudaraku di tengah kampung ini. Hal laka min ni'matin tarubbuha alai. Kemudian malaikat itu menjawab, bertanya lagi, apakah engkau ingin menemuinya karena satu keuntungan yang akan engkau dapatkan dari orang tersebut? Mungkin dia punya hutang, engkau ingin menagihnya. Atau kalian berdua ada kerjasama sehingga engkau datang kepadanya untuk meminta bagi hasil. Atau ada titipan dari orang lain kepada orang itu sehingga engkau datang kepadanya untuk mengambil titipan tersebut. Qala la. Jawabannya enggak sama sekali. Yang berkaitan dengan keuntungan dunia ditolak, ditepis semua, enggak ada sama sekali. Bukan untuk nagih hutang, bukan untuk ngambil hasil bagi hasil, bukan pula mengambil sebuah titipan, enggak. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Aku ingin menemuinya, bertemu dengannya murni semata karena aku mencintainya karena Allah tabaraka wa taala. Maka kemudian orang itu menyatakan, fa inni rasulullah ilaik, ketahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Bahwa Allah tabaraka wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu ini karena Allah azza wa jall. Ada orang datang kepada kita ngaku malaikat. Aku ini malaikat. Tayyib. Kemudian memberikan berita-berita yang seperti ini. Kalau seseorang imannya enggak kuat, kemudian dia berhalu. Oh, saya ini mendapatkan wahyu, saya datangin malaikat, saya demikian dan demikian, justru membawanya kepada kesesatan. Namun orang ini tadi yang kita ketahui bahwa dia berada di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal, menerimanya sebagai berita gembira. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, ini sudah sebagai penjelasan kepada kita bahwa orang itu di atas keimanan, di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Perkara yang sepele, perkara yang ringan, suka senang kepada kenalannya, kepada sahabatnya, tetapi dia ikhlaskan itu hanya untuk Allah, menunjukkan kepada kita bahwa ibadah-ibadah lain yang lebih agung dari ini dia ikhlaskan untuk Allah Azza wa Jal, sehingga Allah berikan kemuliaan kepadanya. Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepadanya bahwa Allah tabaraka wa taala telah mencintainya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, hadis ini sebagai motivasi bagi kita, penyemangat bagi kita yang biasa melakukan kunjungan kepada saudaranya, kepada keluarganya, sahabat-sahabat dan kenalannya, terutama di bulan Syawal. Kenapa di bulan Syawal? Karena seringnya kita bisa berkesempatan untuk pulang ke kampung mengunjungi keluarga dan saudara yang jauh, ya di bulan ini. Bersamaan dengan hari Id, hari bergembiranya kaum muslimin, di bulan Syawal ini juga umumnya di negeri kita libur panjang. Anak-anak yang sekolah libur panjang, mereka-mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil juga libur panjang, atau karyawan-karyawan swasta juga libur panjang. Inilah kesempatan bagi kita untuk kemudian bertemu dengan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Maka ketika kita mengingat hadis ini, jangan lantas kemudian kita melakukan ziarah kepada aqarib, al-asdiqa wal-ahbab, hanya sebagai rutinitas. Ah, enggak enak liburan panjang kalau enggak ke sana, hanya karena perasaan enggak enak. Jangan. Atau menyampaikan kepada anak-anaknya, yuk kita mau ke rumahnya paman ini di sana, atau Pak D kaya, nanti kalian bisa dapat uang saku. Tujuannya sudah berbeda. Atau ingin bertemu dan menjumpai sahabatnya untuk menanyakan pekerjaan. Setelah ngobrol panjang lebar, kemudian nanya, gimana, ada job enggak? Ada loka enggak? Bisa bantu apa enggak usaha? Jangan. Tapi niatkan sebagaimana orang ini meniatkan ketika mengunjungi saudaranya, berupa al-mahabbah fillah. Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, ketika beliau menjelaskan hadis ini, ditanya oleh para salah seorang pendengar, ziaratul aqarib yadkhulu fi hadha, wahai syekh, apakah ketika kita mengunjungi keluarga kita karena nasab atau karena periparan juga bisa masuk dalam keutamaan hadis ini? Kalau dalam hadis ini kan mengunjungi orang bukan senasab, bukan periparan, bukan pula karena ada urusan bisnis duniawi, enggak. Sehingga dia mendapatkan keutamaan yang istimewa seperti ini. Maka yang bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, bagaimana kalau seandainya mengunjungi keluarga, anak pulang kampung menjenguk orang tuanya, menantu balik bersama dengan istrinya untuk bertemu dengan mertuanya, adik ke rumah abangnya, atau seorang keponakan ke rumah pamannya, bibinya. Ini kan hal-hal yang berkaitan dengan nasab. Nah, bagaimana wahai Syekh, apakah juga bisa mendapatkan keistimewaan yang seperti ini? Qala na'am idza kanat lillah. Syekh menjawab, iya, tetap bisa mendapatkan keutamaan yang seperti ini apabila niat awal dia, niat yang kemudian menggerakkan kedua kakinya untuk melangkah mengunjungi keluarganya, adalah lillahi azza wa jal. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar karena perasaan enggak enak kalau enggak datang di hari lebaran, bukan pula karena khawatir ucapan ini dan itu, tidak. Ketika dia mampu berangkat, bismillah, niatkan kunjunganmu kepada keluargamu sebagai wujud al-mahabbah fillah. Kalau memang enggak mampu, enggak bisa berangkat, sampaikan uzur, ya, enggak masalah. Enggak bisa berangkat bukan berarti kemudian kecintaan dan penghormatan luntur, enggak. Wa hal yukhbiruhum bidzalik? Kemudian ditanya lagi, wahai Syekh, apakah perlu diberitakan, disampaikan kepada keluarga yang mau kita kunjungi, sebenarnya aku datang ini adalah al-mahabbah fillah atau uhibbuka fillah? Kata Syekh, idza kanat yukhbiruhum, apabila ternyata memang dia ungkapkan wujud, ungkapkan kecintaan tadi kepada keluarga yang dia kunjungin, ini bagus, ini bagus, ini baik. Wa yaqul mukhbar lahu, dan keluarga yang telah mendengar diberitahu menjawab, ahabbakallahu kama ahbabtana fihi, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai kami karena Allah azza wa jal. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a, ini yang mestinya menjadi motivasi bagi kita semua ketika kita pulang kampung, utamanya di bulan Syawal. Apakah hanya terbatas pada bulan Syawal ini saja? Jawabannya tentu tidak. Kapanpun kita ingin mengunjungi keluarga kita, mengunjungi saudara kita, niatkanlah kunjungan itu lillahi azza wa jal. Tetapi kita sebutkan tadi yang berkaitan dengan bulan Syawal, karena pada umumnya di negeri kita libur panjang itu di bulan Syawal. Kesempatan untuk pulang kampung, kesempatan untuk bertemu dengan keluarga dalam waktu yang agak lama, kesempatan bertemu dengan saudara, kenalan, ya di bulan ini, di bulan Syawal. Demikian indah al-ukhuwatu fillah. Sampai-sampai Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan para sahabat untuk mengingat-ingat nikmat ini tadi, sebagaimana telah kita sebutkan di awal. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Sebagaimana kenikmatan ini perlu kita jaga, maka tentunya kita perlu mengetahui sebab-sebab yang bisa melanggengkan ukhuwah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tips, memberikan metode agar rasa cinta di antara kita terus ada dan berkembang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian enggak akan mungkin masuk ke dalam surga hingga kalian beriman. Enggak akan mungkin sama sekali. Musyrik, kafir, munafik, ini adalah orang-orang yang tidak beriman, enggak akan mungkin mereka masuk ke dalam surga. Sama sekali, mutlaqan. Hatta tu'minu, sampai kalian beriman menjadi seorang muslim. Ikhlas lillahi azza wa jal dalam berislamnya. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian enggak akan mungkin bisa sampai pada tingkat keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perbuatan, satu amalan yang jika kalian melakukannya kalian akan bisa saling mencintai di antara kalian. Afshu salama bainakum, tebarkanlah, semarakkanlah kalimat salam di antara kalian. Komunitas kita adalah komunitas yang terkecil di sini dibanding desa yang besar, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Komplek ma'had kita adalah komunitas terkecil yang selayaknya ukhuwah ini selalu dijaga. Maka tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, semarakkan salam di antara kalian. Ketemu ucapkan salam. Berpisah dengan sebuah lorong atau bangunan, ketemu lagi ucapkan salam. Ibaratnya tanaman, kita semua tahu bertanam di sini, bercocok tanam. Ibarat tanaman, dia ini adalah unsur hara, pupuk yang akan menyuburkan tanaman tadi dan tumbuh dengan pesat. Demikian pula dalam peternakan, kita juga tahu peternakan di seputar kita banyak sekali peternakan. Agar dia tumbuh berkembang menjadi gemuk, diberi makan. Apa asupannya? Ya makanan. Diberi makanan dia sehingga menjadi gemuk dan pesat pertumbuhannya. Demikian pula al-mahabbatu fillah, perlu ditumbuh suburkan, perlu semakin dipererat. Caranya ini tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian lakukan, pasti dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian akan saling mencintai di antara kalian. Afshu salama bainakum, tebarkan, semarakkan salam di antara sesama kalian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, ini yang perlu bagi kita untuk mengetahui dan menjaganya. Apakah ketika kita pulang kampung atau ketika kita berada berinteraksi dengan ikhwah kita yang ada di sekitar ma'had ini, semarakan salam, tebarkan salam di antara kita. Besar pahalanya. Dan lebih besar lagi semangat kita tentunya ketika kita mengetahui bahwa itu adalah sebab Allah tabaraka wa ta'ala mencintai kita. Kita mencintai saudara kita karena Allah, sebab Allah tabaraka wa ta'ala mencintai kita. Kalau dilihat dari perbuatannya, dari amal yang dikeluarkan oleh kita, seakan ringan, seakan sepele mengucapkan assalamualaikum. Tetapi Al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Orang yang terbimbing adalah mereka, mereka yang dibimbing oleh Allah Azza wa Jal. Yang ringan melakukannya adalah mereka-mereka yang diperingan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dipermudah untuk melakukan kebaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.